papar alas sayang. Beta jua sing bisa doakan cinta beta. Rasa cinta rindu deng beta sing bisa lupa, lupa par ale. Kalau harus memilih satu di antara dua, tentu tapi beta tercipta.